alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala halaman 212. Wadalilu qawluhu ta'ala, ya ayyuhal muddathir qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Yang menjadi dalil di halaman 212 bahwa beliau diangkat menjadi rasul ialah firman Allah, ya ayyuhal muddathir qum fa'andhir, wahai orang berselimut bangunlah berilah peringatan, warabbaka fakabbir wasiyabaka fakad wasiyabaka fatahir warujza fahjur dan seterusnya. Ya, warabbaka fakabbir dan Rabbmu agungkanlah, wasiyabaka fatahir dan pakaianmu sucikanlah, warujza adapun rujz berhala fahjur maka tinggalkanlah. Nanti akan dijelaskan apa makna ini semua. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa makna kum fa'anzir yunziru anisyirki wa yadu ila tawhid. Ini ayat yang pertama yang mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul agar beliau memberikan peringatan. Makna kum bangunlah fa anzir berilah peringatan. Maksudnya apa? Yunziru anisyirki wa yadu ila tauhid. Beliau memberikan inzar peringatan dari bahaya kesyirikan dan mengajak manusia kepada tauhid. Inilah hakikat dakwah. Mengajak manusia kepada tauhid, melarang manusia dari kesyirikan. Mesti sepaket, gak boleh salah satu aja. Ya, gak boleh cuma mengajak manusia kepada tauhid tanpa memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Atau sebaliknya, hanya memperingatkan bahaya kesyirikan tanpa mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah hanya pada Allah. Nah, itu bukan dakwah, ya, yang sebenarnya. Bukan dakwah tauhid. Warabbaka fakabbir, apa maksud warabbaka fakabbir? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, azimhu bit tauhid. Itu agungkanlah dia, agungkanlah Rabbmu dengan tauhid. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Ay tahhir amalaka, sucikanlah amalanmu. Anisyirki, dari kesyirikan, dari noda-noda kesyirikan. Warrujza, dan terkait rujus fahjur, tinggalkanlah apa itu rujus? Al-asnam, yaitu berhala. Wahajruha, maksud dari fahjur, tinggalkanlah berhala, ay tarkuha ahwa ahlaha, meninggalkan ya ke berhala tersebut. Wa ahlaha, wa ahlaha ahlul asnam, artinya orang-orang yang memberikan ibadah pada berhala. Wal bara'atu minha wa ahliha, serta berlepas diri dari berhala tadi dan pelakunya. Meninggalkan berhala dan meninggalkan orang yang menyembah berhala, berlepas diri dari berhala dan berlepas diri dari orang-orang yang menyembah berhala. Ya. Nah, asy-syarhu dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, wa dalilu qaulu ta'ala ya ayyuhal muddatsir, al-muddatsir dalil bahwa beliau adalah rasul. Ya, diangkat menjadi rasul dengan surat ini yaitu ya ayyuhal muddatsir. Al-muddatsir huwa al-mutaghatti. Al-muddatsir adalah al-mutaghatti, yaitu orang yang menutup diri. Ya. Al-mutadatsir bi'aghtiyatihi. Nah, orang yang berselimut dengan aghtiyah, penutup dia. Penutup badannya, wa aksiyatihi, dengan kainnya. Wa malabisihi, atau dengan pakaiannya. Ya, au nahu dzalik, atau yang semakna dengannya. Qalakum fa'anzir, bangun, bangka berilah peringatan, hada lil wujub. Maka ini perintah ini menunjukkan kewajiban dari Allah kepada Nabi untuk bangkit memberikan peringatan. Nah, qala Syekh, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa ma'nakum fa'anzir yunziru anisyirki wa yadu ila tauhid. Bangun apa kemudian, kum fa'anzir, maka bangunlah berilah peringatan. Maksudnya memberikan peringatan dari kesyirikan dan mengajak manusia kepada tauhid, kama sabaqa. Sebagaimana telah lalu penjelasan yang demikian. Wa rabbaka fakabbir azimhu bitauhid. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maksud dari ayat, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah, agungkanlah dia dengan tauhid. Ya, kata Syekh Shalih Al-Syekh, yakni anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam, anna qawlahu subhanahu wa ta'ala wa rabbaka fakabbir, maknahu khussa rabbaka bitakbiri. Ya, maksud dari firman Allah, maksudnya ialah bahwasanya firman Allah wa rabbaka fakabbir, maknanya khususkanlah dia, Rabbmu, khususkanlah Rabbmu tersebut dengan mentakbirkannya. Itu membesarkannya. Ya. Liannahu qaddamal maf'ula, karena Allah lebih mendahulukan maf'ul bih, yaitu rabbaka fakabbir. Wa asul kalam asalnya adalah kabbir rabbaka. Fakabbir rabbaka, maka besarkanlah Rabbmu. Faqaddamal maf'ula 'alal 'amil fihi wa huwa al-fi'lu, fadalla 'ala al-ikhtisasi. Maka Allah mendahulukan maf'ul daripada amilnya, yaitu fi'il, amr, fakabbir. Ya. Yang itu adalah fi'il, maka ini menunjukkan pengkhususan, yaitu kita khususkan, yang kita agungkan, yang kita besarkan hanya Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Syekh, wa ma'na wa rabbaka fakabbir ay azzimhu bi tauhid, hadhihi la syakka min Syekh rahimahullah ta'ala min al-ilmi al-ghaziri al-'azimi alladhi yahtaju ila idahin wa bastin. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mentafsirkan ayat wa rabbaka fakabbir ay azzimhu bi tauhid, agungkanlah dia dengan tauhid, ini tentu enggak diragukan lagi Syekh memiliki ilmu yang banyak, yang luar biasa sekali, yang dibutuhkan untuk menjelaskan, memaparkan dengan terang benderang. Dzalika anna takbira ja'a fil Qur'ani wa lahu khamsatu mawarida. Karena yang namanya takbir, membesarkan Allah, terdapat di Al-Qur'an, itu ada 5 sumber. Al-awwal, yang pertama, takbirullahi yakunu fi rububiyyatihi. Yang pertama, bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah, yang itu pada rububiyahnya. Ai i'tiqadu annahu akbaru min kulli syai'in yura au yatawahham au yatasawwar annahu mawjudun. Yaitu keyakinan bahwa Allah lah yang maha besar, yang paling besar dari segala sesuatu yang dilihat, yang diasumsikan, yang digambarkan, bahwa itu ada, enggak ada Allah lebih besar dari itu. Ini dalam rububiyahnya. Ya. Fahuwa akbaru min kulli syai'in fi rububiyyatihi wa mulki wa fi ya mulkihi wa fi tasrifihi li amrihi. Maka Allah yang maha besar dari segala sesuatu, dalam rububiyahnya, dalam kerajaannya, dalam tindakannya. Ya. Fi khalqihi, dalam perintahnya kepada hamba-hambanya, wa fi rizqihi, terhadap pemberian rezekinya, wa ihyaihi wa imatatihi, penghidupannya, mematikannya, ila akhiri ma'anil rububiyyati. Dan seterusnya dari makna-makna rububiyah yang lain. Qala azza wa jal, wa kabbir takbira. Ya, dan wa kabbirhu takbira, dan besarkanlah dia Rabbmu dengan sebenar-benarnya. Allahu akbar yashmalu hadzal ma'na wa yashmalu ghairahu min ma'ani takbiri allati satati. Maka Allah maha besar mencakup makna ini dan makna yang lainnya, ya, ya dari makna-makna takbir yang akan datang disebutkan. Ini Allah, yaitu membesarkan Allah dalam rububiyahnya. Jadi Allah yang maha besar dalam segala aspek rububiyah, yang digambarkan, yang dilihat, yang diasumsikan. Allah yang maha besar lebih dari itu. Asani, yang kedua, annallaha azza wa jal akbaru min kulli syai'in fi istihqaqihi al-ilahiyata wal ibadata wahdahu duna ghairihi. Yang kedua, Allah maha besar dari segala sesuatu dalam kelayakannya untuk diibadahi, untuk disembah dia semata. Ya, kalau ada orang bilang Yesus Kristus berhak disembah, enggak, Allah yang maha besar untuk lebih berhak disembah. Semata, enggak boleh selain dari itu. Ada yang bilang, ya, patung-patung boleh disembah karena dia begini begitu, Allah yang lebih berhak disembah, dia yang mereka enggak berhak disembah sekalipun. Mereka enggak punya sifat uluhiyah, rububiyah. Ya, fa innal ibadata surifat li ghairillah. Ya, dan ibadah yang dipalingkan pada selain Allah, wa huwa akbaru a'zamu wa a'zamu wa jallu min kulli hadil ilaha. Maka segala sembahan, segala ibadah yang dipalingkan, yang diberikan kepada selain Allah itu tadi dari semua tawagit, maka Allah lebih besar, lebih agung, lebih mulia dari semua alihah-alihah tersebut, sembahan-sembahan tersebut, tagut-tagut tersebut. Allati surifat laha anwa'un minal ibadati. Yang segala jenis-jenis ibadah dipalingkan kepada togut-togut tadi, sembahan-sembahan tadi. Allah yang lebih besar dari itu semua. Fattakbiru yarji'u ila rububiyyati wa huwa al-awwalu. Wa hadha takbir yarji'u ila istihqaqihi al-ilahiyyata. Maka bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah itu kembali ke mana rububiyah yang awal, ya, dan takbir di sini kembali kepada keberhakan Allah dalam ilahiyah. Maka makna takbir ini mencakup semuanya ini. Yang pertama maupun yang kedua. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu dalam rububiyahnya maupun uluhiyahnya. Asalis yang ketiga. Takbirun yarji'u ilal asma'i wa sifati. Yaitu takbir membesarkan Allah yang kembali kepada nama-nama dan sifat Allah. Ay anallaha azza wa jal akbaru min kulli syai'in fi asma'ihi wa sifatih. Allah yang maha besar dari segala sesuatu dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Fa innahu fi asma'ihi akbaru min kulli dawil asma' fala sya' laha asma'un. Lakinna asma'ullahi akbaru min dalika. Ya. Baik. Yaitu maksudnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala maha besar dari segala sesuatu dalam nama-nama dan sifatnya. Maka dalam nama-nama Allah itu lebih besar dari segala sesuatu yang memiliki nama-nama. Segala sesuatu memiliki nama-nama, namun nama-nama Allah lebih besar dari itu semua. Ya, lebih akbar. Lima fiha minal husni. Kenapa? Karena nama-nama Allah punya al-husni, punya kebaikan. Walillahil asma'ul husna. Milik Allah lah asma'ul husna. Wal baha'i, ada kemuliaan. Wal azamati, keagungan. Wal jalali, kemuliaan. Wal jamali, ya, keindahan. Wa nahwi dzalik, dan seterusnya. Wa kadzalika fi sifat, demikian pula dalam sifat-sifat Allah. Ya, maka seluruh sifat-sifat Allah lebih besar daripada seluruh sifat-sifat yang ada pada makhluk. Fa sifatuhu ula, kama qala azza wa jalla. Maka sifat-sifat Allah semua tinggi sebagaimana firman Allah, walahul masalul a'la fis samawati wal ard. Maka milik Allah lah sifat-sifat yang tinggi, ya, di langit dan di bumi. Walillahil masalul a'la, milik Allah sifat-sifat yang paling tinggi. Ay lahul ismul a'la walahun na'tu ala'la. Yaitu maksudnya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang paling tinggi. Wa qala azza wa jal, walam yakulahu kufuan ahad. Tidak ada satu apapun yang sekufu, yang setara dengan Allah. Wa qala azza wa jal, hal ta'lamu lahu samia. Apakah kalian tahu ada yang serupa dengan Allah? Enggak ada. Wa nahu dhalik, dan seterusnya dari ayat-ayat yang lainnya. Fahuwa azza wa jal akbaru min kulli syai'in fi asma'ihi wa sifatihi. Maka Allah maha besar dari segala sesuatu dalam nama-nama dan sifatnya. Ini udah tiga. Allah maha besar dalam rububiyahnya. Ya, uluhiyah dan asma' wa sifat. Dalam rububiyah maksudnya gimana? Kalau ada yang mengatakan, oh ini ada yang mencipta, batil ya. Ini ada yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta ini. Enggak, Allah yang maha besar lebih dari itu. Mereka semua enggak bisa. Ya, menciptanya makhluk, enggak bisa. Enggak, makhluk enggak bisa mencipta. Mereka enggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Apa, memberi rezeki. Makhluk misalkan ngasih rezeki ke pegawainya dari bos-bos. Ya. Enggak, Allah yang maha besar dari itu semua. Bahkan dia pun diberi rezeki oleh Allah. Ya, dalam uluhiyahnya tadi dikatakan. Misal orang Nasrani mengatakan Yesus Kristus berhak diibadah. Enggak, Allah yang maha besar dari itu. Yesus Kristus enggak berhak memiliki sifat ibadah, sifat uluhiyah. Ya, dalam asma sifat demikian pula. Arabi kadzalika qauluhu wa kabbir wa rabbaka fakabbir, demikian pula firman Allah, wa rabbaka fakabbir ai fi sifat fi qada'ihi wa qadarihi al-kauni. Ya, maka agungkanlah Rabbmu, maka kita mentakbir, membesarkan Allah dalam keputusan, kodok, ketentuan, dan takdir-takdir Allah al-kauni yang pasti terjadi. Ya. Baik. Fallahu azza wa jal fi qada'ihi wa qadarihi al-kauni akbaru. Maka Allah maha besar dalam keputusannya, dalam kodoknya, dalam takdirnya yang kauni yang pasti terjadi. Faqada'uhu wa qadaruhu lahu al-fihi lahu. Fihil hikmatul balighah. Dalam qada dan takdir Allah, ya, memiliki hikmah yang tinggi sekali. Kenapa si fulan ditakdirkan nasibnya tidak beruntung? Kenapa si Alan ditakdirkan nasibnya beruntung? Nah, terdapat hikmah yang tinggi sekali. Wa amma ma yaqtadihi wa yuqaddiruhu al ibad. di anfusihim. Ya, adapun yang ditakdirkan, yang ditentukan oleh hamba ya, untuk dirinya sendiri, ya, wa yuqaddiru al-amra bi nafsihi, dia menentukan putusan untuk diri sendiri, wa yaf'alul amra li nafsihi, dia melakukan perkara untuk diri sendiri, fa inna hadha yunasibu naqsal abdi. Ya. Maka yang seperti ini hanya mencocoki kekurangan si hamba. Wallahu azza wa jalla fi qada'i wa qadarihi bima yahdutsuhu fi kul fi kaunihi fa huwa akbaru. Ya. Baik. Nah, ini ya. Tadi wa amma ma yaqtadi wa yuqaddiruhu al-ibadah di anfusihim. Ya. Apa yang Allah tentukan, takdirkan untuk para hamba ya, untuk diri-diri mereka sendiri. Ya. Apa yang Allah takdirkan? Nah, ini semua misalkan Allah takdirkan keburukan itu sesuai dengan kekurangan si hamba. Ya. Allah takdirkan si hamba beruntung sesuai dengan kelayakan hamba mendapatkan keberuntungan dan seterusnya. Fallahu azza wajalla fi qada'ihi wa qadarihi, yaitu semua Allah azza wajalla dalam qada dan qadarnya itu sesuai dengan apa yang ya berlaku pada kaun Allah, pada kauniyah Allah. Ketentuan Allah, maka Allah Akbar. Maha besar dalam hal ini. Al-khamis takbir Allah azza wajalla fi syar'ihi wa amrihi. Ya, membesarkan Allah azza wajalla dalam syariat dan perintahnya. Huwa i'tiqadu anna Allah akbar fi ma amara bihi wa naha. Ini adalah keyakinan Allah yang maha besar dari segala apa yang perintah, apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Wa fi ma anzalahu min hadzal Qur'anil azim, dan dari apa yang Allah turunkan berupa Al-Qur'an Al-Azim ini, akbaru, maka apa yang Allah putuskan ini, apa yang Allah syariatkan ini, itu lebih besar, wa'azamu, dan yang lebih agung, min kulli ma yashrahu al-ibadu, dari segala apa yang disyariatkan oleh hamba, aw yahkumu bihi al-ibadu, apa atau yang diberi putusan sendiri oleh si hamba, enggak. Putusan si hamba pasti kurang. Hukum-hukum yang dibuat si hamba pasti terdapat kebatilan, walaupun diselimuti dengan kata-kata kesempurnaan. Ya. Baik. Aw ya'muru al-ibadu bihi wa yanhauna anhu wa li hadha sarat hadhihi al-kalimah Allahu akbar min syi'aratil muslimin al-azimah. Yadkhuluna fi sholati biha wa yuraddidunaha fi sholati. Ya. Baik. Oleh karena itu kalimat Allahu Akbar itu termasuk diantara syiar-syiar kaum muslimin yang agung. Ya, mereka masuk ke dalam sholat, membuka sholatnya dengan kalimat takbir. Mereka bolak-balik mengulang-ulangi kalimat takbir dalam sholat. Wahiyya minal awamiri al-ula allati ja'at li nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bertakbir kepada Allah adalah diantara perintah-perintah yang pertama, di berbagai perintah yang pertama yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ja'at li nabi, yang datang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanahu wa ta'ala lahu wa rabbaka fakabbir, yang Allah berfirman ya kepada nabinya, dan agungkanlah Rabbmu, faqulu hadhihi ma'ani al-khamsah tadkhulu fi hadha. Dan lima makna bertakbir kepada Allah, lima makna ini Allah Maha Besar dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, asma sifatnya, kemudian qada' dan qadarnya, kemudian dalam perintah dan syariatnya, masuk semua ke sini. Idza lahatta hadhihi al-ma'ani al-khamsata, apabila Anda perhatikan lima makna ini, faqulu wahidatin minha laha adillatun katsiratun fil Qur'an. Masing-masing semuanya memiliki banyak dalil di Qur'an. Allah Maha Besar dalam rububiyah, uluhiyah, semua sifat, ya, dalam syariat, ya, dalam takdir qada', itu semua memiliki dalil yang banyak. Ya. Tudabbar wa anta taqra'ul Qur'an. Yang bisa ditadabburi anta baca Qur'an. Al-ayati allati fiha dzikru takbirullah tajidu anna ba'daha fihi dzikru rububiyah. Wa ba'dul ayati fihi dzikrul uluhiyah. Wa ba'daha fihi dzikrul asma'i was sifat. Wa ba'daha fikru dzikru qada'illahi al-qauni, af'alillahi azza wa jalla. Wa ba'daha fihi syar'ullah. Ya. Baik. Ya, Anda baca ayat Al-Qur'an, ayat-ayat yang di dalamnya terdapat penyebutan takbir kepada Allah, setiap Anda baca ayat-ayat yang terdapat penyebutan takbir, bertakbir pada Allah, pasti Anda akan mendapati ya bahwa sebagian di ayat-ayat tersebut penyebutan takbir rububiyah, bertakbir akan kepada, pasti di situ ada penyebutan rububiyah Allah ya, ada tentang uluhiyah Allah, ada tentang asma wa sifat, ada tentang qada dan qadar perbuatan Allah, dan juga ada tentang syariat Allah. Kalau di setiap ayat yang ada ayat-ayat takbir, bertakbir pada Allah, pasti di situ ada lima hal ini, enggak lepas. Ya. Baik. Idza ijtama'at hadhihi al-khamsu ra'aita anna hadha tafsira min ahsani wa azami ma yakunu. Nah, apabila terkumpul mahal ini, ya, maka Anda perhatikan, Anda lihat bahwa tafsir ini, tafsir bertakbir pada Allah yang kata Syekh azimhu, ya, bitta azimhu kata Syekh, wa rabbaka fakabbir, ya, azimhu bitauhid, agungkanlah dia dengan tauhid, ini termasuk diantara tafsir yang paling bagus, yang paling besar. Ya. Fa qawluhu wa rabbaka fakabbir ay azimhu bitauhid ala ma sabaqa bayanuhu minal ma'ani. Ya. Agungkanlah dia dengan tauhid, yaitu sesuai dengan penjelasan yang lalu dari makna-makna tadi, lima makna tadi. Li'anna ma'ani at-takbiri hiya ma'ani al-ta'zim. Karena diantar, karena makna-makna bertakbir kepada Allah adalah diantara makna mengagungkan Allah. Wa tilkal muta'alliqat hiya at-tauhid bi anwa'ihi. Ya. Semuanya itu berkaitan dengan tauhid, dengan jenis-jenisnya. Fasara tafsiru syekhuna biqaulihi wa rabbaka fakabir ay azimhu bitauhid wa min at-tafasiri al-manqulati min anis salafi. Ya. Maka tafsir dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang beliau mengatakan wa rabbaka fakabir ay azimhu bitauhid, dan Rabbmu agungkanlah, yaitu agungkanlah dengan tauhid, ini diantara tafsir-tafsir yang dikutip dari kalangan salaf, bukan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ada di tafsir Imam Al-Qurtubi, ada di tafsir Al-Baghawi, ada di tafsir ya, Fathul Qadir karya Syaukani dan yang lainnya. Wa huwa min at-tafasir, kemudian annahu sara huna ikhtiyaran munasiban mulaiman wadihud dalail dalalah. Ya. Taib. Kemudian bahwa tafsir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengatakan wa farabbaka fakabir azimhu bitauhid itu adalah ya ikhtiaran munasiban, pilihan yang memang cocok, pantas, mulaiman, yang layak, ya, wadihad dalalah, yang sangat jelas dalil-dalilnya. Wa qala ba'daha, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan setelah itu, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah, ay tahhira amalaka anis syirki, yaitu maksudnya, sucikanlah amalanmu dari kesyirikan. Ya, fassara siyaba bil amali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mentafsirkan pakaian dengan amal. Wasiyabaka fatahir, ay maksudnya ya tahhir amalaka. Ya, tahhir amalaka ani syirki. Sucikanlah amalan-amalanmu dari syirik. Maka pakaian ditafsirkan oleh Syekh dengan amalan. Ya. As-saub asluhu fil lughah ma yasubu ila sahibih. Saub filoha, saub, pakaian secara bahasa ialah yang kembali kepada orang yang memilikinya. Ay, ma yarji ila sahibih, yaitu sesuatu yang kembali kepada kepemilikannya, si pemiliknya. Wasumya libas sawa'un kana qamisan au izaran au kana sarawil au nahu dhalik au nahu dhalik au kanat imamatan. Ya, yusamma sauban. Oleh karena itu pakaian, apakah itu gamis, kain, sarawil, sirwal, celana atau yang lainnya, atau imamah, sorban, itu dinamakan saub. Dinamakan saub. Ya, pakaian li annahu yarji ila sahibih, ya, fil tibasihi bihi hala labsi. Ya. Itu kembali kepada orang yang memilikinya atau yang mengenakannya ketika dia mengenakan tadi. Wa hadza aslu saub, ini asal dari saub. Li'annahu yarji wa li hadza yuqalu lil amal aidan saubun. Oleh karena itu kalau amalan juga dikatakan begini, dapat pahala, dapat saub. Ya, saub itu bisa artinya pahala, bisa artinya apa? Pakaian. Ya. Tujma'u ala siap, yang dijamak nanti ke siap. Jamaknya siap. Ya. Bi'tibari annahu yarji'u ila sahibi. Ini ya berdasarkan acuan itu kembali kepada orang yang melakukannya. Walihada fassara qawlahu azza wa jalla una wasiyabaka fatahir ay tahir amalaka. Oleh karena itu ya Syekh mentafsirkan firman Allah di sini wasiyabaka fatahir, ay sucikanlah amalanmu, fassara siyaba bil amali. Maka Syekh mentafsirkan siap dengan amalan. Ya, dengan amalan. Li'annaha raji'atun ila sahibiha bi'tibari asliha al-lughawi. Karena itu kembali kepada pelakunya. Berdasarkan tinjauan asalnya, yaitu asalnya adalah lughah. Au yuqal innal amal musyabbahun bis-saubi limulazamatihi li sahibihi. Atau bisa dikatakan amal itu diserupakan dengan saub, pakaian. Ya, karena memang dia terus ada pada orangnya. Kan kita senantiasa pakai pakaian. Fasaubu yulazimu labisahu. Sama, pakaian itu senantiasa ada pada orang yang mengenakannya. Wal amal kadzalika yulazimu amilahu. Amal juga demikian, senantiasa menyertai orang yang melakukannya. Kama qala azza wa jal, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Ya. Ya. Dan segala sesuatu kami ilzamkan. Kami, ya. Kami tetapkan ta'irahu. Ya. Kami telah tetapkan itu. Fi unuqih. Ya. Amalan-amalan dia. Amal-amal dia itu di lehernya. At-ta'ir huwa ma yatiru minhu minal amal. Min khairin aw syarrin. Ta'ir di sini, setiap manusia kami telah tetapkan ta'irahu, yaitu semua yang yatiru, yang terbang dari amalan-amalan dia. Apakah kebaikan atau keburukan. Ya. Ulzima bihi, yang dia diilzam, diharuskan, senantiasa ada pada dia. Sara mulaziman lahu kamulazamati sawbihi lahu. Maka senantiasa dia menyertainya seperti ya, senantiasa menyertainya pakaian pada diri orang yang memakainya. Wahuna ikhtiaru syekhi rahimahullah ta'ala ahada tafsirain al-mankulain anis salaf. Ini pilihan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap salah satu dari dua tafsir yang dikutip dari salaf, makna wasiyabaka fatahir. Ya, dan pakaianmu sucikanlah. Wahuwa anna makna wasiyah baka fatahir ay tahira amalaka anis syirki. Dan sucikanlah pakaianmu, itu sucikanlah amalanmu dari kesyirikan. Wafus sirat bitahir siyabaka minan najasat. Ini yang pertama tadi. Yang kedua juga ditafsirkan, dan ditafsirkan dan sucikanlah pakaianmu dari najis. Ya, tapi kalau ulama yang pertama miringnya bukan pakaian, tapi apa? Kenapa? Karena di zaman Nabi awal-awal dakwah, belum berlaku toharoh. Ya, wasiyabaka fatahir hai hada at-tafsir al-a'ammu ansabuhuna. Ya, ini tafsir yang wasiyabaka fatahir, sucikanlah pakaianmu dari najis. Ya, ini tafsir yang lebih umum. Ya. Yang lebih cocok di sini li'annahu yunasibu ma qablahu wa ma ba'dahu. Ya, jadi yang lebih bagus wasiyah baka fatahir itu tahhir a'malaka bismina anis syirki. Sucikanlah amalanmu dari syirik, ini yang lebih cocok. Kenapa? Li'annahu yunasibu ma qablahu wa ma ba'dahu. Karena ini sesuai dengan ayat sebelum maupun sesudahnya. Fa inna ma qablahu fihi al-inzar. Ya. Wa ta'zimullahi bitauhid. Karena yang sebelumnya apa? Peringatan. Ya. Peringatan dan pengagungan. Peringatan dari syirik, gitu kan? Mengagungkan Allah dengan tauhid, dan setelahnya tarkun wa ma ba'dahu fihi tarkun lirujzi wa hajrul lil asnam wal bara'a minha. Dan setelahnya ya itu perintah untuk meninggalkan berhala dan berlepas diri dari berhala dan pelakunya. Maka kalau ditafsirkan wasiyabaka fatahir, sucikanlah pakaianmu dari najis, enggak cocok sama ayat sebelumnya. Kum fa'antir, berilah peringatan dari bahaya kesyirikan dan ajaklah manusia pada tauhid. Ya ilmu dasir kum fa'antir wa rabbaka fakabir, agungkanlah Rabbmu dengan tauhid. Wasiyabaka fatahir, tiba-tiba ditafsirkan dengan sucikan pakaianmu dengan najis, warujfah warujza fahjur, dan terkait berhala maupun penyembahnya, tinggalkanlah, boikotlah, kan enggak nyambung. Ngerti enggak? Berarti lebih nyambungnya dengan apa? Tafsir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah yang dikutip dari kalangan salaf. Ya. Yaitu apa? Tahir amalaka anis syirki. Sucikan apa? Amalanmu dari kesyirikan. Ya. Baik, baqiya qaulu wasiyabaka fatahir. Nah, ini masih tersisa sini, masih menyisakan ya, pembahasan firman Allah wasiyabaka fatahir. Ya. Fattisaqul kalam. Maka lihat keteraturan firman Allah di sini. Wa kaunuhu jami'an, dan semuanya. Sini ja'a bi makna mutarabit. Ya. Ja'a bi maknan mutarabit. Dia datang dengan makna yang saling berhubungan. Yaqtadi bi ayyakhtara tafsir siyabi bil amal. Ya, yang menuntut agar syekh memilih tafsir siap wa siyabaka fatahhir, dan siap musucikanlah, itu mesti ditafsirkan dengan amal, bukan dengan pakaian. Lianna maqablahu kum fa'andir. Karena ayat sebelumnya, bangun, berilah peringatan. Ya. Liunziru anis syirki. Agar beliau memberikan peringatan dari bahaya kesyirikan. Wa yadu wa ila tauhidi. Agar beliau mengajak manusia pada tauhid. Wa rabbaka fakabir ay azimu bitauhid. Rabbmu, agungkanlah dengan tauhid. Wasiyabaka fatahhir. Nah, kemudian datang ayat wasiyabaka fatahhir. Maka cocoknya sucikanlah amalanmu, bukan pakaianmu. Ya. Kalau pakaian enggak bisa disucikan dari kesyirikan, tapi amalan dari kesyirikan. Ya. Baik. Warud, kenapa bukan dari pakaian? Karena waktu itu awal dakwah belum ada syariat thaharah, ya enggak? Sebagaimana kita kenal. Ini Nabi baru jadi Rasul. Ya, warujza fahjur allati hiya al-asnamu wal-awthan. Dan rujiz tinggalkanlah, yaitu berhala. Asnam dan awthan. Sebagian ulama mengatakan awthan dan asnam itu berbeda. Kalau asnam yang ada bentuknya patung. Kalau awthan, asnam jamak dari sonam. Awsan jamak dari wasan. Nah, kalau wasan yang jamaknya awsan itu tagut yang ada bentuknya atau yang enggak ada bentuknya. Ya, tapi kalau sonam yang jamaknya asnam itu yang ada bentuknya, patung ya, atau yang lainnya. Ya, patung dewa-dewa itu sonam. Bukan wasan. Yang jamaknya awsan. Ya. Tapi ya togut-togut yang disembah arwah-arwah leluhur yang enggak ada bentuknya, wasan apa sonam? Wasan. Walau ini juga dikritisi oleh Syekh Shalih Al-Syekh dengan beliau memberikan ta'lik itu di kitab At-Tamhid, ya, beliau menjelaskan. Baik. Utrukha wa tabarra minha, maksudnya apa? Tinggalkanlah itu berhala. Berlepas diri darinya. Al-jami'u fil bara'ati minasyirki wal-u'di anisyirki wa nahi anhu wa da'watu wal-iltizamu bitauhid. Ya. Dan semua itu mesti berlepas diri dari kesyirikan, menjauhi kesyirikan, larangan dari terhadap kesyirikan, mendakwahkan dan beriltizam kepada tauhid. Komitmen, mendakwahkan dan komitmen pada tauhid. Baqiya qawluh wasiyabaka fatahhir laha tafsirani. Nah, ini masih menyisakan permasalahan. Ya, pada ayat wasiyabaka fatahhir dia memiliki dua tafsir. Tafsirun lisiyabi bisiyab al-ma'rufah siyabun. Ya. Tutahharu ya, tutahhiruha minan najasati. Yaitu tafsir siap dengan siap yang ma'ruf, yaitu pakaian. Siap yang ya Disucikan, yang Anda sucikan dari najis. Anda sucikan siap pakaian dari najis. Wa tafsirun li siap bila amal. Dan tafsir pakaian, tapi di sini kan amal. Ay, tahir amalaka anisyirki. Sucikanlah pakaianmu dari kesyirikan. Fasara al-ansabu. Fasara al-ansab li siap. Ya, fasara al-ansabu li siap ayu fasara. Maka yang paling cocok untuk, ya, siap di ayat wasiyabaka fatahir untuk ditafsirkan ay tahira amalaka minasyirki. Sucikan amalanmu dari kesyirikan. Wa hadza mimma ya'tani bihi al-muhaqqiqun minal mufassirin. Ini yang banyak dipegang, ya, yang diberi, yang menjadi acuan kalangan muhaqqiq dari para ulama ahli tafsir, annahum yakhtaruna fi tafsiri at-tafsir alladhi yunasibu asyaqa. Bahwa mereka lebih memilih tafsir ayat ini itu tafsir yang sesuai dengan redaksi konteks kalimat sebelum maupun sesudah ayat ini. Yunasibu ma ba'dahu wa ma qablahu. Yang sesuai dengan ayat sebelum maupun sesudahnya. Wal lughatu laha ma ya mahamilu katsira. Walihada ikhtalafa salafu fi tafsiratihim. Ya. Nah, ya. Secara bahasa sendiri ini memiliki ya banyak-banyak makna di sini. Oleh karena itu para salaf ya mereka berselisih dalam tafsir mereka ini. Warujiza fahjur. Tapi cukup kali ya. Sudah mau 8:30. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shadala ina ta sabra.